Bismillahirrahmanirrahim. Inna alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina mayyahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la ilaha syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal haditsi kitabullah wa kharal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syara'ul umuri mutasatwa fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Akhwati falah wa ikhwani fiddin rahimani wa rahimakum wa jami'an. Dari sahabat Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dari sahabat Nawas, semoga Allah meridainya, qala, beliau berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anil birri wal ismi, tentang kebajikan dan dosa. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, albirru husnul khuluq, kebajikan itu akhlak baik. Wal ismu maha kafi sadrika wa karihta an yattali'a alaihin nas. Sedangkan dosa yaitu maha kafi sadrika, apa yang menyesakkan pada dadamu. Wa karihta an yattali'a alaihin nas, dan engkau tidak senang orang lain untuk melihatnya. Di sini Rasulullah SAW memberi gambaran bahasanya albir adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Sedangkan isim dosa, dosa yaitu yang menyesakkan di dada. Berkata Asy-Syaikh As-Shalih Al-Utsaimin menjelaskan kalimat ini, wa dil jumlah, kalimat ini yaitu al-ismu maha kafi sadrika, dosa yaitu apa yang menyesakkan dadamu. Innamaya, sesungguhnya hal itu terjadi liman bu sofian, bagi orang yang hatinya bersih, saliman, dan hatinya yang selamat, hatinya sehat, hatinya bersih, baru dia bisa merasakan bahwasanya dosa menyesakkan di dada. Jadi kalau dia orang yang biasa, tidak pernah, dia biasanya berbuat ketaatan-ketaatan, kemudian karena hawa nafsu, kemudian dia terjerumus dalam dosa, maka dosa tersebut menyesakkan dadanya. Fahada walladhi yahuku fi nafsihi makana isman. Inilah yang menyesakkan pada dirinya kalau hal tersebut suatu dosa. Jadi kalau dia masih sehat hatinya, hatinya tidak berpenyakit, maka dosa akan membuat dirinya sesak di dada, merasa enggak enak. Dan berikutnya apa? Wayakrah, dan dia pun tidak senang. An yatolia alinas, dia tidak senang orang lain melihatnya. Amal mutamarridun al-kharijun an ta'atillah. Adapun orang yang biasa, terbiasa keluar dari ketaatan kepada Allah, alladzina qasat qulubuhum, yang hatinya keras. Jadi orang yang biasa melakukan maksiat, maksiat ini maksiat itu dia lakukan, dia biasa keluar dari ketaatan pada Allah, hatinya keras. Fahaulai la yubalun, mereka ini tidak menggubris, tidak perhatian apakah itu dosa apa enggak. Dia tidak merasa menyesakkan di dada, padahal hal tersebut dosa, tapi karena dia biasa melakukannya, menganggap itu biasa-biasa saja, tidak diperhatikan. Bal rupama yatabajjahuna bi fi'lil munkar wal ism, bahkan terkadang dia malah bangga diri dengan melakukan perbuatan mungkar dan perbuatan dosa. Jadi sudah dia tidak memiliki rasa malu, dia melakukan ini dan itu, dadanya tidak merasa sesak, bahkan malah biasa-biasa saja, dia malah bangga menceritakan kemana-mana. Fal kalam huna laisa aman li kulli ahad. Kalam di sini yaitu al ismu mahaka fi sadrika, dosa itu menyesakkan dadamu, ini tidaklah umum bagi setiap orang. Bal huwa khasun liman kana kalbu saliman tahiran naqiyan. Akan tetapi kalimat ini khusus bagi orang yang hatinya sehat, hatinya bersih dan hatinya suci. Jadi kalau kita berbuat dosa kemudian terasa sesak di dada, berarti kita masih memiliki hati yang bersih, hati yang suci. Jadi ini sebagai barometer tolak ukur. Kalau maksiat kok masih memberi kan rasa sesak di dada kita, berarti kita masih sehat hati kita, belum berpenyakit. Berbeda dengan orang-orang yang dia sudah sakit hatinya, dia nyantai-nyantai saja, tidak merasakan sesak di dada. Fa innau idza hamma bi ismin wa illam ya'lam anau ismun min qibalish tajidu mutaraddidan yakrahu an yatali'a an-nas alaih. Sesungguhnya idza hamma bi ismin, apabila dia sudah bertekad melakukan suatu dosa dan dia tidak mengetahui bahwasanya hal tersebut dosa, jadi dia sudah melakukan, dia sudah bertekad melakukan sesuatu dan dia tidak mengetahui bahwasanya hal tersebut dosa, min kibali syara, dari sisi syariat, dia mengiranya tidak mengapa, tapi ternyata itu dosa. Tajidu mutaraddidan, maka engkau akan mendapati dia itu apa, didan, bimbang, ragu, apakah ini dosa apa enggak ya. Dia melaksanakan sesuatu tersebut enggak yakin dengan kehalalannya. Yakrahu an yatali annas alaih, dan dia pun tidak suka kalau manusia yang lainnya, orang lain melihatnya. Wahada dopit, ini ukurannya, ini tol ukurnya. Walaysa biqaidah, bukan kaidahnya. Ai alamah alal ismi fi qalbil mu'min, ini tanda dosa pada hati seorang mukmin. Jadi kalau hatinya masih bersih, masih suci, maka dia akan terasa sesak di dada. Hadis ini, hadis Nawas bin Sam'an, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Fawaid al-hadis wa ma yata'allaqu bihi, faidah hadis dan apa yang terkait dengan hadis ini. Yang pertama yaitu al-birru wa fi'lu jami'i ta'at, kebaikan yaitu perbuatan segala ketaatan. Adz-dzahirah wal batinah, ketaatan yang nampak maupun ketaatan yang tidak tampak. Fayadkhulu fihi jami'u ta'at al-batinah, maka masuk pada albir ini segala ketaatan al-batinah yang tidak tampak. Kal iman billah, seperti iman kepada Allah Ta'ala. Ini iman perbuatan hati. Seseorang mengimani adanya Allah Ta'ala, seseorang mengimani Allah Sang Pencipta, Sang Pengatur alam semesta. Ini amalan hati yang tidak tampak. Ini sebuah ketaatan. Wa malaikatihi, beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Wa kutubihi, dan mengimani kitab-kitab Allah. Wa rusuli, dan mengimani rasul-rasulnya. Ini amalan hati, amalan yang tampak, tidak ada orang yang melihatnya. Ini bentuk ketaatan pada Allah Ta'ala. Kemudian wa ta'at adz-dzahirah, ketaatan yang nampak. Ka infaqil amwal, seperti meninfakkan harta-harta. Fima yuhibbullah, pada apa yang Allah cintai. Jadi di antara bentuk ketaatan yaitu menginfakkan harta kita pada perkara-perkara yang Allah cintai. Dan menginfakkan harta ini ada yang sifatnya wajib dan ada yang sifatnya sunnah. Dan yang menginfak yang hukumnya wajib ini banyak pahalanya, lebih besar dibanding yang sunnah. Ada hadis dari Ka'ab bin Ujrah, sahabat Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Sahabat Ka'ab bin Ujrah, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, marra 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun, ada seorang laki-laki melewati nabi sallallahu alaihi wasallam. Faro'a ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min jiltihi wa nasyatihi. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat orang tersebut, melihat laki-laki tersebut kelihatan semangat dalam bekerja. Faqalu, maka para sahabat berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, lau kana hada fi sabilillah, seandainya orang ini berada pada jalan Allah Ta'ala, itu seandainya orang ini dia bekerja, dia beramal untuk jalan Allah Ta'ala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, in kana kharaja yas'a ala waladihi sigaran fa huwa fi sabilillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila orang tersebut keluar dari rumahnya yas'a ala waladihi sigaran, yang dia bekerja untuk anaknya yang masih kecil, dia bekerja untuk menafkahi anak-anaknya, fa huwa fi sabilillah, maka dia bekerja kemudian untuk menghidupi anak-anaknya ini, dia hakikatnya pada di jalan Allah, yaitu dia beribadah kepada Allah Ta'ala mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabiraini fa huwa fi sabilillah. Jika dia keluar dari rumahnya yas'a ala abawain, dia berusaha bekerja untuk dua orang tuanya, untuk ayah ibunya, syaikhain kabirain, bapak ibunya sudah tua dan renta, sudah tua, tidak bisa bekerja, tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa duduk-duduk, tidak mampu untuk bekerja, tidak mau mampu untuk mencari penghidupan. Maka orang tersebut keluar dalam rangka untuk mencukupi dua orang tuanya, fa huwa fi sabilillah, maka orang ini juga berada di jalan Allah Ta'ala, dia termasuk ibadah kepada Allah. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsi ya'ifwa fa huwa fi sabilillah, jika dia keluar bekerja untuk dirinya, yaitu untuk menjaga harga dirinya, ya'ifwa, dia menjaga harga diri, tidak meminta-minta, dia bekerja untuk mencukupi dirinya, fa huwa fi sabilillah, maka orang ini di jalan Allah Ta'ala. Wa in kana kharaja yas'a ria'an wa mufakharatan fa huwa fi sabilis syaitan, jika dia keluar berusaha tapi dalam rangka riya, mufakharah, dalam rangka berbangga-bangga, fa huwa fi sabilis syaitan, maka hal ini dia berada di jalan syaitan, dia bekerja bukan dalam rangka untuk seperti yang tadi disebutkan, tapi tujuannya untuk riya, untuk membanggakan orang lain, dia keluar kelihatan necis, kelihatan rapi, kemudian naik mobil, tujuannya untuk riya, tidak ada niatan untuk mencukupi kebutuhan orang-orang yang ada di bawah tanggungannya, maka dia berada di jalan setan. Nah, di sini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. dalam Sahih Jami. Kemudian dalam hadis lain disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Dinar yaitu mata uang dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, wa dinar anfaqtahu fi raqabah, dan dinar yang engkau infakkan untuk memerdekakan budak, wa dinar dan dinar tasaddaq tabi ala miskin, yang engkau sedekahkan kepada orang miskin, wa dinar anfaqtahu ala ahlika, dan dinar yang engkau infakkan kepada keluargamu, a'damu wa ajron, yang infak yang paling besar pahalanya, alladhi anfaqtahu ala ahlik, yang engkau infakkan kepada keluargamu. Jadi ini di sini disebutkan bahwasanya infak kita kepada keluarga kita ini lebih besar pahalanya dibanding kita berinfak untuk yang lainnya. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimah wa ta'ala, talabul halal wan nafakah alal iyal, mencari perkara yang halal dan menafkahi keluarga, babun adhimun, ini bab yang mulia, bab yang agung, la ya'dilu syai'un min a'malil bir, tidak ada sesuatu yang sebanding dengan ini dari amalan-amalan kebaikan. Ini tapi ini jadi di saat kita mencari nafkah, mencari penghidupan, maka kita niatkan ini dalam rangka ibadah kepada Allah, ini untuk mencukupi keluarga, dan ini tidak untuk menggembosi ya, penggembosan, wah berarti mending bekerja untuk keluarga saja, enggak usah nafkah yang lain, untuk keluarga kan lebih besar pahalanya. Ya ini bukan tujuannya, bukan untuk menggembosi seperti ini. Ya memang untuk keluarga ini wajib dan pahalanya besar, tapi kita butuh untuk infak-infak yang lain, infak yang sunnah-sunnah yang lainnya. Karena yang sunnah-sunnah untuk menambah kekurangan pada yang wajib, sebagaimana kita sholat, sholat wajib, sholat wajib ada kekurangan maka kita tambal dengan sholat-sholat yang sunnah. Begitu pula ini, nafkah wajib kita masih banyak kekurangannya, maka dengan infak-infak yang sunnah bisa tertambal. Karena kelak di akhirat kita tahu sendiri, yang awal kali dihisab apa? Pertama kali sholatnya, sholat yang wajib dulu dihisab sama Allah Ta'ala. Ketika sholat wajibnya ada kekurangan, disuruh melihat apakah dia memiliki sholat-sholat sunnahnya. Ketika sholat ini sudah dihisab, baru pindah berikutnya dari rukun-rukun Islam, sholat, kemudian apa, zakat, zakat yaitu ini infak yang wajib, misalkan ada yang lowong-lowong, ada yang kekurangan, dilihat apakah dia ada infak yang sunnah sunnah untuk mengurangi kekurangan yang pada yang wajib. Jadi kita semangat baik yang wajib maupun yang sunnah. Kemudian kita kembali kepada kitab wa iqamis sholah, begitu pula menegakkan sholat, ini juga kan yang nampak. Wa ita'iz zakah, membayar zakat, ini juga ketaatan yang kelihatan. Wal wafa bil ahdi, menepati janji. Kalau kita sudah berjanji, maka kita tepati, jangan kita ingkari janji. Menepati janji ini bentuk ketaatan kepada Allah Ta'ala. Wasabri alal akdar, sabar dalam menghadapi takdir-takdir. Kal marot, seperti sakit. Jadi kita tertimpa sakit, kita sabar. Ini merupakan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Jangan kemudian mengeluh dan mengeluh. Kita lihat para sahabat atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditimpa penyakit, Rasulullah pun sabar menerima sakit yang dia derita. Pernah ketika perang Uhud sampai giginya lepas, dan beliau juga pernah terkena racun. Beliau pun bersabar, tidak mengeluh. Beliau pun pernah sakit kepala, pernah sakit panas. Kita juga melihat teladan kita, melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita melihat para sahabat, mereka tidak mengeluh, mereka bersabar dalam menjalani hidup ini, dalam menerima takdir-takdir Allah Ta'ala. Wal fakir, kemiskinan, ini sabar di atas kemiskinan. Jangan menggerutu, jangan yaitu suaminya dimarah-marahi karena tidak sabar. Dari tahun-tahun kemarin sampai tahun sekarang, kita kok enggak nambah-nambah, Mas? Rumah ya masih seperti ini, masih tanah, belum ada tegelnya, atap juga masih sering bocor. Nah, ini sabar menjalani kemiskinan ini karena Allah telah takdirkan. Kita lihat Rasulullah SAW kehidupannya bagaimana. Beliau rumahnya sempit kecil. Nah, kita masya Allah, kita hidup ruang tamu saja lebar 3 meter kali 3. Rasulullah, kamarnya untuk Rasulullah ketika sholat saja, di hadapannya ada Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Rasulullah sujud, kakinya Aisyah disentuh agar agak geser. Ini menunjukkan kamarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempit. Rasulullah bersabar dengan kemiskinan. Kita pun butuh kesabaran menghadapi kemiskinan tersebut. Bukan asungan terus jadi orang miskin ya. Teladan kita miskin, jadi kita jadi miskin aja. Yang punya mobil dijual aja, kita hidup miskin. Bukan. Tapi kalau kita ditakdirkan miskin, wala ta'at, dan kita pun sabar untuk menjalani ketaatan-ketaatan. Jadi menjalani ketaatan butuh kesabaran. Contohnya taklim, ngaji, ini sebuah ketaatan pada Allah Ta'ala. Ini sabar. Kalau orang nggak sabar ya udah, oh, udah tiap minggu sudah taklim terus, udah sekali-kali nggak usah taklim. Nah ini orang yang nggak sabar. Wah taklim terus apa? Sekali-kali nyantai lah. Nah ini nggak sabar. Kasabar indalikail adu, sebagaimana sabar di saat bertemu dengan musuh. Ketika bertemu dengan musuh, sabar, dihadapi dengan sabar, kemudian tidak lari dari medan tempur. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, laisal birra antu wallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghrib. Kebaikan tersebut bukanlah semata-mata kalian menghadapkan wajah-wajah kalian ke arah timur maupun barat. Walakinnal birra, akan tetapi kebajikan, man amana billah, orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan dia beriman kepada hari akhir. Di saat dia beriman kepada Allah dan hari akhir, dia pun semangat untuk ibadah dan ibadah. Dia merasa bahwasannya kelak akan berjumpa dengan Allah Ta'ala, maka dia pun semangat untuk ibadah. Dia yakin dan beriman akan adanya hari akhir, sehingga pun dia mempersiapkan bekal yang banyak untuk menghadapinya, dan dia menjauhi segala larangan-larangan Allah karena yakin kelak amalan akan dihisab di hadapan Allah Ta'ala, baik yang kecil maupun yang besar dihisab, dihitung di hadapan Allah Ta'ala. Dan kita pun dihisab sendirian, tidak kemudian bareng-bareng, tapi masing-masing kita dihisab sendiri-sendiri. Allah dekatkan seorang hamba kepada Allah, kemudian ditutupi, dan di tersebut ditanyai, apa yang engkau amalkan, apa yang engkau harta ini dari mana dan untuk apa, bukankah engkau melakukan dosa ini dan itu. Terus Allah hitung amalan-amalan kita. Kita sendirian, tidak bersama-sama teman atau bersama keluarga, tapi masing-masing kita bertanggung jawab di hadapan Allah Ta'ala. Wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, angka tetapi kebajikan adalah orang yang mengimani malaikat-malaikat, kitab-kitabnya, dan nabi-nabi Allah Ta'ala. Wa atal mala ala hubbihi, dan memberikan harta kepada orang yang dicintainya, dawil kurba, yang masih ada kekerabatan, wal yatama, dan dia memberikan harta kepada anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, wabnas sabil, dia berikan hartanya kepada ibnu sabil, kepada musafir, wasailin, dia memberi hartanya kepada orang yang minta-minta, wafirikabi, dan dia keluarkan hartanya untuk memerdekakan budak, waakomas solata, dan dia tegakkan solat, waataz zakata, dan dia tunaikan zakat, walmufuna biahdim, dia memenuhi janji-janji mereka. Ida ahadu, apabila membuat janji. Wasabirina fil ba'sa wad-dharra, dan dia sabar menghadapi kemelaratan ini, enggak hanya miskin tapi melarat. Miskin masih punya rumah, masih punya apa, penghasilan. Ini melarat, rumahnya enggak ada, masih numpang, dan pekerjaannya pun masih serabutan. Sabar. Wadara, dan dia sabar dalam kesengsaraan. Itu sudah melarat, sakit-sakitan lagi, sabar. Sudah enggak punya rumah, ternyata masih sering masuk angin, sering sakit-sakitan, setiap saat masuk rumah sakit, sabar. Kok kemarin baru masuk rumah sakit, sekarang rumah sakit lagi? Ya ini kambuh lagi mahnya, atau kambuh lagi tipesnya, karena kurang makan. Mungkin adanya enggak punya lauk, adanya nasi sama sambel, akhirnya cuma makan nasi sama sambel, akhirnya mahnya kambuh atau tipisnya kambuh. Sabar. Wahinal ba'as, dan sabar di saat peperangan. Ulaikal ladina sadaku, mereka itulah orang-orang yang jujur. Wa ulaika humul muttaqun, mereka lah orang-orang yang bertakwa. Orang yang sabar dalam ibadah, sabar dalam menerima takdir. Kemudian anna dzalika kullahu dakhilun fi musamma husnil khuluq, bahwasanya ini semua masuk pada sebutan husnul khuluq, yaitu iman kepada Allah, kemudian memberi, berinfak kepada keluarga, kepada anak yatim, kepada miskin, menunaikan sholat, menunaikan zakat, memenuhi janji. Ini semua husnul khuluq, yaitu albir, kebajikan. Wa dzalika li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul bi annal birra husnul khuluq, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kebajikan adalah akhlak yang baik. Jadi akhlak baik di sini dari ketaatan yang batin maupun ketaatan yang zahir, ini masuk dalam akhlak yang baik. Anna husnal khuluq yakunu fi ibadatillah wa yakunu fi muamalati ibadillah. Bahasanya akhlak yang baik terkadang pada ibadah kepada Allah. Jadi ibadah kepada Allah ini termasuk akhlak yang baik. Jadi Rasulullah menyebutkan inna khiyarakum ahakum akhlaqa, sebaik-baik kalian yaitu akhlaknya yang paling baik. Orang yang paling baik akhlaknya yaitu orang yang paling baik di antara kalian. Ya ini akhlak kepada Allah dan akhlak kepada makhluk yang lain. Di saat dia ibadah ikhlas, hanya mengharap ridha Allah Ta'ala, tidak riak, tidak sum'ah. Dan di saat dia bermuamalah dengan hamba Allah, dia pun berakhlak dengan akhlak yang baik, saling memaafkan, tidak mendolimi sesama, ta'awur kepada yang lain, membantu pada yang lain, membantu orang yang susah. Ini termasuk husnul khuluq. Kemudian wal ismu huwa asyai' alladhi yasyukku fihi al-abdu wala tartahu lau nafsuhu. Ismu, al-ism, dosa, yaitu sesuatu yang hamba tersebut merasa ragu padanya, yaitu merasakan keraguan di dada, merasakan sesak. Wala tartah lahu nafsu, jiwanya tidak tenang, gelisah, mau tidur, gelisah, mau makan, masih kepikiran. Ini dosa kenapa saya lakukan? Ini pelanggaran syariat, kenapa aku kok masih melakukannya? Nah ini sekali lagi apa? Orang yang hatinya masih bersih, masih suci, bisa merasakan seperti ini. Wa ma'lum annal isma huwa al ma'asi wa dzunub. Dan sudah diketahui namanya dosa itu dari al ma'asi wa dzunub, dari perbuatan maksiat-maksiat, wa dzunub dan dosa-dosa. Sawa'un kanat bihaqillah au bihaqi, sama saja dosa karena melanggar haknya Allah Ta'ala, yaitu melanggar syariat Allah, atau dosa yang berkaitan dengan hak makhluk yang lain. Dia berbuat dolim, dia menganiaya orang lain, dia mencaci maki orang lain, atau dia memukul orang lain. Ini makhluk yang lain. Jadi dosa ada yang berkaitan dengan Allah dan ada yang berkaitan dengan makhluk. Walladzi yasyukku wa yataraddadu fi fi'lil ma'asi huwa man kanat nafsu mutmainnah radiyah bi syar'illah. Dan orang yang terdapat pada keraguan, kebimbangan dalam berbuat maksiat, yaitu karena dia apa? Jiwanya itu tenang dan ridha dengan syariat Allah. Karena dia ridha dengan syariat Allah, jadi di saat dia melakukan perbuatan maksiat, dia merasa gelisah, merasa gundah gulana. Dia menyesal, kenapa aku kok bisa terjatuh pada perbuatan ini. Dia banyak istighfar, menyesal, walaupun di kemudian hari, kemudian dia pun terjatuh lagi. Namanya manusia, doluman jahula, dolim dan jahil, sudah tahu dosa, masih dilanggar. Ini. Kemudian, mauqiful mu'min as-salih min hadas syak wa taraddud an yada'ahu wa an yatruku ila syai tatma'innu ilai nafsu wa la yakunu fi sadri harajun minhu. Sikap seorang mukmin yang saleh dari apa perbuatan yang meragukan ini, maka dia meninggalkannya di saat dia melakukan ini haram apa halal, ini boleh apa enggak ya, tinggal. Ini sifat mukmin yang saleh. Wanya terukau, dia tinggalkan perbuatan tersebut. Ila syai tatma'innu ilai nafsu, berpindah kepada sesuatu yang menenteramkan jiwanya. Di saat dia, wah ini mau tanya sama ustaz kok malu, padahal dikenal ikhwan lama, ya juga sering ngaji, tapi gimana? Nah, ternyata ragu-ragu, sudah ditinggalkan, pindah kepada sesuatu yang menenteramkan hatinya. Dah, ini yang jelas-jelas halal, ini saja, tidak usah cari terobosan-terobosan, khawatir terjatuh dalam maksiat. Wala yakunu fi sadri harajun minhu, dan pada dadanya tidak ada rasa sempit, rasa sesak. Kemudian yang terakhir yaitu anna hada la yantabiqu ala ahli al-fusuq wal fujur, bahwasanya ini hadis ini tidak sesuai, tidak bisa diterapkan pada orang-orang yang fasik dan orang-orang fajir, yaitu orang-orang yang sering berbuat kemaksiatan, tidak selaras, tidak bisa diterapkan pada orang ini. Fa'innam la yataraddaduna fil asam wal ma'asi, karena mereka tidak merasa gelisah, tidak merasa sesak di dada dengan perbuatan dosa-dosa dan maksiat-maksiat. Mereka nyantai, happy-happy saja, enjoy-enjoy saja. Musik-musikan oke. Di install musik keras-keras di rumahnya. Apalagi terus tambah minum minuman keras juga masih nikmat. Dan na'udzubillah ditambah dengan perzinaan, na'udzubillah. Dia masih nyantai-nyantai saja, tidak merasa diawasi oleh Allah SWT. Dia tidak merasa hal tersebut mendolimi orang lain. Nyetal musik keras padahal tetangganya ada yang sakit, sudah tua, sudah sakit jantung, mendengar musik tambah kesakitan. Sudah nenek-nenek sakit jantung, mendengar musik keras, wah tambah sakit nenek-nenek tersebut. Ini orang yang biasa berbuat maksiat tidak apa memperhatikan hal ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin hanya ini yang bisa kita bahas. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.